Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk ke bab yang ketiga dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Berkata para penulis waffaqahumullah, al-babu thalith, bab yang ketiga, fi qada'il hajah wa adabuha, tentang menunaikan hajat atau buang hajat dan adab-adabnya. Buang hajat dan adab-adabnya. Bab yang ketiga. Pembahasan ini termasuk pembahasan penting di dalam taharah, karena setiap muslim perlu mengetahui bagaimana seharusnya dia membersihkan dan menunaikan hajatnya, agar kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik, yang paling suci dan bersih. Ini tujuannya. Tujuannya adalah agar seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan yang suci lagi bersih. Baik. Ada lima permasalahan yang terdapat di dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Taruh di atas tas akhir, bukunya. Taruh di atas tas antum. Ya. Permasalahan yang pertama, al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Istinja dan istijmar, dan masing-masing dari keduanya dapat menggantikan yang lain. Istinja dan istijmar, dan masing-masing dari keduanya dapat menggantikan yang lain. Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja itu artinya adalah izalatul kharij minas sabilain bilma, membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan air. Apa maksudnya dua jalan? Jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur. Ini artinya istinja, membersihkan kotoran dari kemaluan belakang dan kemaluan depan. Wal istijmar, adapun yang dimaksud dengan istijmar, mashuhu bitahirin mubahin mungkin kal hajar wa nahwihi. Istijmar adalah mengusap tempat keluar kotoran itu dengan sesuatu yang suci lagi mubah serta dapat mensucikan, seperti batu dan yang semisalnya seperti tisu. Ya, kalau di masa ini tisu, kalau dulu orang pakai batu. Baik. Kemudian disebutkan masing-masing dari kedua cara ini dapat menggantikan yang lain. Artinya apa? Kita diberikan dua pilihan ini oleh syariat. Habis buang air kecil maupun buang air besar, silakan memilih. Apakah mau dibersihkan dengan air? Itu disebut dengan apa? Istinja. Atau mau dibersihkan dengan batu dan yang semisalnya, seperti tisu. Itu disebut apa? Istijmar. Jadi silakan memilih. Tujuannya adalah, tujuannya satu. Yang penting tujuannya satu. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu membersihkan kotoran. Jadi gak ada masalah kita mau pilih yang mana. Yang penting tujuannya tercapai, membersihkan kotoran. Hanya saja sudah dimaklumi, kalau menggunakan air maka akan lebih bersih, akan lebih suci. Iya. Oleh karenanya banyak para ulama berpendapat kalau digabungkan itu lebih afdol. Digabungkan lebih afdol. Baik. Jadi satu dengan yang lainnya bisa saling menggantikan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatin. Maka aku dan anak seumurku membawakan untuk beliau satu bejana air dan tombak kecil. Tombak kecil ini maksudnya, ada yang tahu maksudnya untuk apa? Hah? Maksudnya adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan salat, ditancapkan di depan sebagai sutrah. Insyaallah nanti akan datang pembahasan salat tentang sutrah. Iya. Jadi mereka sudah siapkan dua orang anak kecil ini yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik dan kawannya. Anas bin Malik masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu statusnya, dan keluar menjadi ulama besar karena dia belajar dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa istanji bil ma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beristinja dengan air yang kami bawa tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'ib falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu." Apabila seorang dari kalian hendak pergi buang hajat, maka hendaklah dia mensucikan dengan tiga buah batu, maka itu mencukupinya. Jamaah sekalian, ini dua hadis. Yang pertama hadis Anas. Jadi itu istilah para ulama kalau mau menamakan hadis, mereka namakan dengan nama sahabat yang meriwayatkan. Jadi yang pertama disebut hadis Anas. Walaupun kalau antum periksa di buku aslinya, di Sahih Muslim, yang meriwayatkan banyak orang, iya kan? Antum nanti kalau buka Sahih Muslim, Imam Muslim berkata, "Telah menyampaikan kepadaku fulan." Fulan berkata, "Telah menyampaikan kepadaku fulan." Iya. Maka sampai kemudian telah menyampaikan kepadaku Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Apa namanya? Sanad di dalam hadis. Nah, tetapi tidak dinamakan dengan nama-nama para perawi yang lain. Pada umumnya ulama menamakan dengan nama sahabat yang meriwayatkan. Ini sekedar faedah penyebutan satu hadis oleh para ulama. Yang pertama hadis Anas, yang kedua hadis Aisyah. Nah, coba perhatikan. Yang pertama dan kedua apa? Siapa namanya antum? Antum siapa namanya? Siapa? Rano. Oh, Danu. Ya. Hadis yang pertama hadis siapa namanya? Kalau antum? Akhi, yang sampai antum. Hadis kedua apa namanya? Yang lainnya? Yang pertama hadis siapa? Hadis Anas. Yang kedua? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Antum sabar sedikit. Nanti main HP-nya. Ya. Yang pertama hadis Anas, yang kedua hadis Aisyah. Yang pertama hadis Anas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Itu dari perbuatan beliau. Dan yang kedua, menunjukkan bolehnya beristinja dengan 3 buah batu. Itu dari ucapan beliau. Jadi hadis yang pertama perbuatan, yang kedua ucapan. Maka 2 hadis ini tidak bertentangan. 2 hadis ini menunjukkan kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Jadi antum mau pakai air silahkan, mau pakai batu silahkan. Tetapi di sini ada faedah penting yang perlu antum ingat. Minimal dalam penggunaan batu adalah 3 buah batu. 3 buah batu. Iya. Kalau 3 buah batu belum bersih, maka boleh tambah, tapi dalam jumlah ganjil. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beristijmar minimal dengan 3 buah batu, kemudian dengan jumlah yang ganjil. Jadi ini ingat selalu. Kalau antum mau pakai tisu misalkan, minimal berapa lembar tisu? 3 lembar. Ya. Kalau 3 lembar belum bersih, berapa berikutnya? 5. Jadi ganjil. 5 lembar belum bersih, jadikan berapa? 7. Demikian seterusnya. Iya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal 3 lembar atau 3 buah batu dan seterusnya dalam jumlah yang ganjil. Baik. Kemudian penulis menegaskan istijmar itu bisa dengan batu atau yang bisa menggantikan batu. Contohnya tisu atau apa saja yang bisa membersihkan kotoran selain daripada batu. Baik. Yang penting tujuannya adalah tercapai, yaitu suci. Tetapi ada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikanlah hadis berikutnya, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apa kata beliau? Nahana, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nastanjia bil yamin, beristinja dengan tangan kanan. Jadi ini dilarang pakai tangan kiri. Wa an nastanjia bi aqal min 3 ahjarin, dan beliau melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Jadi minimal 3. Wa an nastanjia bi raji'in aw azmin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Andaikan ada kotoran hewan yang misalkan sudah mengering, itu enggak boleh dipakai. Atau tulang hewan, itu juga enggak boleh dipakai. Iya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ada hikmahnya di situ. Kotoran hewan manusia itu adalah makanan hewan dari kalangan jin. Sedangkan tulang hewan yang kita makan, ya misalkan kita sembeli kambing dengan menyebut nama Allah, maka tulang-tulangnya itu nanti akan menjadi makanan jin muslim. Itu hikmahnya. Maka kita enggak boleh gunakan itu untuk membersihkan kotoran. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua tentang menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat apabila di tempat terbuka. Apabila di tempat terbuka. Karena terdapat hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriku aw garribu." Kalau kalian masuk WC, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, atau jangan pula membelakanginya, melainkan menghadaplah ke timur atau ke barat. Menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksud hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kalau ke timur dan ke barat itu menyimpang dari arah kiblat. Artinya kalau kita di negeri lain yang ke timur atau ke barat menghadap atau membelakangi kiblat, berarti ke utara atau selatan. Iya kan? Ya, kalau kita di Indonesia, kemana arah kiblat? Hah? Ke barat. Berarti kita buang hajatnya menghadap ke utara atau selatan. Jangan menghadap ke timur, jangan pula menghadap ke barat. Karena kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat, kalau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Sampai-sampai kata Abu Ayyub, faqadimna Syam, tatkala kami mendatangi negeri Syam, fawajadna marahit qad buniyat nahwal Ka'bah. Kami dapati WC-WC di sana, toilet di sana dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harif anha wa nastaghfirullah. Maka kami pun menyimpang dari arah kiblat itu dalam keadaan kami beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maksudnya memohon ampun dalam hati, tidak diucapkan. Iya. Tetapi apabila kita di dalam bangunan, jadi itu di luar bangunan, enggak boleh menghadap kiblat, tidak boleh pula membelakanginya. Namun kalau kita di dalam bangunan atau ada penghalang, ya, antara kita dengan kiblat ada penghalang, maka hal itu dibolehkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fi baitih. Bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di rumahnya, mustaqbil asy-Syam, mustadbir al-Ka'bah. Menghadap ke negeri Syam, membelakangi Ka'bah. Di mana beliau lakukan itu? Di rumah. Maka kalau ada dalam bangunan atau ada penghalang, maka itu dibolehkan. Iya. Kemudian di sini perlu juga dijelaskan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma maksudnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian atas tubuh beliau, karena dulu WC-nya mungkin tidak sampai menutupi seluruh tubuh, ya. Jadi kalau seorang berdiri kelihatan, kalau dia duduk baru tidak kelihatan. Ya. Jadi bukan bermakna Ibnu Umar melihat auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Itu pun enggak sengaja. Karena disebutkan dalam kelengkapan hadis ini, di sini cuma di apa namanya? Hanya di kutip sepotong, tapi lengkapnya hadis ini Ibnu Umar ceritakan dulu. Waktu itu dia naik ke atap rumah. Iya. Dia naik ke atap rumah karena satu keperluan, entah untuk apa, sebab salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudari beliau. Siapa saudari beliau? Hah. Ada yang tahu? Hafsah radhiyallahu anha. Iya. Itu saudarinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia naik ke atap, dia tidak sengaja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat di dalam rumah. Baik. Antum bisa bayangkan aja seperti apa sih rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah bisa dibayangkan. Orang yang di atas kelihatan di bawah. Ini rumahnya sangat sederhana. Iya. Kemudian berdasarkan hadis Marwan Al-Asghar qala, dia berkata, ana khabnu Umar ba'irahu mustaqbilal kiblah. Ibnu Umar menyerongkan kendaraannya atau hewan tunggangannya, untanya, menghadap ke kiblat. Summa jalasa yabul ilaih. Kemudian beliau duduk buang hajat menghadapnya. Fakultu. Jadi Ibnu Umar jadikan hewan tunggangannya ini sebagai penghalang sehingga orang enggak bisa lihat. Maka aku pun berkata, kata Marwan Al-Asghar, "Ya Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha?" Wahai Abu Abdurrahman, bukankah buang hajat menghadap kiblat itu sudah dilarang? Qala bala. Innama nuhiya an hadha fil fada. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betul. Tetapi yang dilarang itu apabila di tempat terbuka, enggak ada penghalang. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba's. Adapun apabila ada antara dirimu dengan kiblat sesuatu yang dapat menghalangimu, maka tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dalam bangunan boleh menghadap atau membelakangi kiblat, tapi kalau di luar bangunan itu tidak boleh sama sekali. Tapi jemaah sekalian, lebih afdol di dalam bangunan pun tetap jangan menghadap kiblat. Ya, karena banyak ulama yang berpendapat sama-sama tetap tidak boleh. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Ayyub, apa kata beliau? Kami datangi negeri Syam, WC-nya menghadap ke kiblat. Lalu beliau menyerong. Ya kan? Beliau menyerong supaya menyimpang dari arah kiblat, itu pun masih memohon ampun kepada Allah. Iya. Jadi mestinya kalau kita bangun WC, maka tidak sepatutnya menghadap ke kiblat. Karena itu arah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya dimuliakan. Baik. Kita masuk permasalahan yang ketiga. Apa saja sunnah di dalam WC? Atau sunnah masuk WC? Pertama sekali disunnahkan berdoa, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Udah hafal semua insyaAllah ya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang laki-laki maupun perempuan. Iya. Hadis ini menunjukkan kepada kita setan itu senangnya tinggal di tempat-tempat kotor, di WC. Maka kita menyebut nama Allah dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh syaitan. Ini ketika masuk. Maksudnya baca sebelum masuk. Jangan sudah masuk baru baca, tapi sebelum masuk. Kemudian ketika keluar, apa yang dibaca? Ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami. Jemaah sekalian, ini ada hikmah yang besar yang bisa kita petik. Kenapa disuruh minta ampun? Padahal kita bukan selesai melakukan dosa, iya kan? Bukan baru melakukan dosa, buang hajat aja. Bukan baru saja melakukan dosa, tapi disuruh minta ampun. Sama dengan kita habis sholat. Habis sholat apa yang kita baca? Pertama sekali, istighfar. Habis sholat ya, istighfar. Padahal baru habis ibadah, bukan baru melakukan dosa. Kenapa jemaah sekalian? Karena sholat, demikian pula buang hajat, itu dua-duanya adalah nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang sangat besar, yang mungkin kita belum syukuri dengan baik. Terlebih lagi sholat. Sholat lebih besar nikmatnya. Gak bisa dikeraskan lagi, akhi. Sudah full ini. Hah? Kedengaran? Jadi ini hikmahnya. Kedua-duanya adalah nikmat yang mungkin belum kita syukuri. Belum kita syukuri. Maka kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Iya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam salat ada hikmah yang lain. Kenapa kita istighfar? Karena bisa jadi salat kita itu banyak sekali kekurangan, dan memang banyak kekurangan. Dan memang banyak kekurangan, apakah dari keikhlasannya, khusyuknya maupun ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kekurangan. Iya. Jadi kita istighfar. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, disunahkan masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Iya. Adab yang berikutnya juga, hendaklah tidak kelihatan aurat, tidak menyingkap aurat, jangan sampai kelihatan. Iya, jangan menyingkap aurat, jangan membuka aurat kecuali sudah dekat ke tanah. Maksudnya apa? Ini kalau kita buang hajat di tempat terbuka. Karena ulama dulu kan membahas kondisi di masa itu. Iya kan? Mereka buang hajat misalkan di perjalanan, di padang pasir, di hutan, enggak seperti sekarang di mana-mana sudah ada WC. Maka kalau kondisinya seperti itu, kita buang hajat di tempat seperti itu, jadi jangan buka pakaian kita kecuali sudah dekat ke tanah gitu. Artinya supaya orang enggak bisa lihat. Intinya di situ. Agar orang tidak melihat aurat kita. Baik. Demikian pula, apabila kita buang hajat di tempat terbuka, hendaklah menjauh. Menjauh dari orang-orang, pergi ke tempat sepi, dan menutup diri supaya tidak kelihatan aurat. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya, diantaranya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyab fala yura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang hajat sampai beliau menjauh, ya, sampai tidak kelihatan, barulah beliau buang hajat. Demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al khala ay yaqula bismillah. Penutup atau hijab antara jin dan aurat, antara jin dan aurat anak Adam apabila dia masuk WC adalah mengucapkan bismillah. Ya. Jin itu kan enggak bisa kita lihat. Enggak bisa kita lihat. Nah, tatkala kita buang hajat atau kita buka pakaian, nah dia bisa melihat kita. Makanya supaya dia enggak bisa lihat, kita sebut bismillah ketika buka pakaian kita atau ketika masuk WC. Iya. Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini tentang doa masuk WC. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini dua hadis yang digabungkan. Baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC beliau mengucapkan ghufranaka. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai beliau mendekat ke tanah atau ke bumi. Baik. Itu semuanya dalam rangka apa? Ada hikmah-hikmahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat pakaian atau membuka pakaian kecuali sudah dekat ke tanah agar auratnya tertutup. Dan kenapa beliau menjauh? Agar auratnya tidak terlihat. Dan juga tentunya agar sesuatu yang tidak patut, apa namanya, tercium atau terdengar, ya, seperti buang angin, itu tidak tercium orang atau terdengar orang. Iya. Maka di situ ada, apa namanya, faedah yang bisa kita petik. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya seseorang itu malu, ya, kalau tercium darinya bau yang tidak sedap atau terdengar sesuatu yang, apa namanya, memalukan. Baik. Kita masuk permasalahan yang keempat. Yang diharamkan. Kalau sebelumnya yang disunahkan, sekarang yang diharamkan. Yang diharamkan ketika buang hajat. Pertama, buang hajat atau kencing di air yang menggenang. Ini hukumnya haram. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil baul fil ma'ir raqid. Bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tergenang. Air yang enggak mengalir. Kenapa? Karena kalau orang kencing di situ, airnya akan cepat sekali tercemar. Iya kan? Walaupun airnya banyak, tapi kalau satu orang kencing kemudian disusul orang yang lain makin banyak yang kencing, maka lama-lama juga akan menjadi najis. Jadi tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang hajat. Demikian pula ketika beristinja, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Apabila seorang dari kalian buang air kecil atau kencing, janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, jangan pula beristinja dengan tangan kanannya. Jadi gunakan tangan kiri. Ini adalah prinsip kesucian dan kesehatan. Prinsip kesucian dan kesehatan. Tangan kiri kita gunakan khusus yang kotor-kotor, tangan kanan kita gunakan untuk yang mulia, sesuatu yang baik, atau untuk makan. Ya, ini sesuai dengan prinsip kesucian dan kesehatan, serta prinsip kemuliaan. Baik. Kemudian, diharamkan kencing atau buang hajat di jalan yang dilalui orang, atau di tempat berteduh, atau di taman-taman, di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat penampungan air. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalats." Jauhi tiga sebab yang mengakibatkan laknat. Ini menunjukkan dosa besar. Tiga sebab yang menyebabkan atau mengakibatkan laknat. Apa itu? Al-baraz fil mawarid. Buang air atau buang hajat di tempat penampungan air. Wa qari'atu tariq, atau di tempat di jalan yang dilalui manusia. Wa dhil, di tempat berteduhnya manusia. Kenapa jemaah sekalian dikatakan ini penyebab laknat? Karena orang yang terganggu dengan bekas buang hajat kita, karena baunya misalkan, atau bahkan sampai kena dirinya, misalkan terinjak, maka dia akan mendoakan kejelekan untuk kita. Ini bahaya. Dan ini termasuk kedzaliman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wattaqi da'watal madzlum." Takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mengabulkan kalau kita mengganggu orang, menzalimi orang, kemudian dia doakan kejelekan, maka Allah akan mengabulkan. Ini hati-hati. Ini bukan perkara sepele. Dan juga saya sangat khawatir kalau orang masuk WC, memang WC, dia enggak buang hajat di tempat orang berteduh, tapi WC. Tapi keluar dia enggak bersihkan. Iya. Sehingga orang masuk terganggu. Ini juga bisa jadi sama. Karena sebabnya sama, mengganggu orang, menzalimi orang. Iya, ini jemaah sekalian, bukan hal sepele, jangan main-main. Nabi SAW mengatakan, jauhi tempat yang menyebabkan kalian mendapatkan laknat. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Jauhilah dua laknat, dua sebab yang kalian mendapatkan laknat. Sahabat bertanya, "Wa mal la'inani ya Rasulullah? Apa dua pelaknat itu ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Beliau bersabda, yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat berteduh mereka. Intinya di situ adalah kita tidak boleh berbuat zalim dengan kotoran kita. Naudzubillah. Ini termasuk dosa besar, dan kalau dia mendoakan kita ditimpa satu kejelekan, maka Allah akan mengabulkan. Iya. Kemudian juga diharamkan membaca Al-Qur'an. Diharamkan membaca Al-Quran ketika sedang buang hajat atau ketika di dalam WC. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Dan juga diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan atau dengan tulang, atau dengan makanan yang dimuliakan. Berdasarkan hadis Jabir, nahan Nabi SAW ayyatamassah aw ayyutamassah bi'azmin aw biba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan tulang atau dengan kotoran. Ini sebagaimana kita sudah jelaskan tadi. Demikian pula diharamkan buang hajat di antara perkuburan kaum muslimin. Sampai Nabi SAW berkata, la ubali awasatul kubur qadaitu hajati awasatul suq. Saya tidak peduli, sama saja kata beliau, saya buang hajat di tengah-tengah perkuburan atau di tengah-tengah pasar. Artinya dua-duanya enggak pantas. Ya, kalau di tengah pasar kita enggak boleh buang hajat, di tengah-tengah kuburan kaum muslimin juga tidak boleh. Kaum muslimin itu mulia ketika hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Makanya jangan kita melakukan sesuatu yang apa namanya mengandung di situ penghinaan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya. Makanya kita datang harus apa? Ucapkan salam. Dan enggak boleh pakai sandal. Ya, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh pakai sandal. Dan tidak boleh menginjak-injak kuburan atau melangkahi kuburan, berjalan di sampingnya. Baik, inilah beberapa hal yang diharamkan ketika buang hajat. Kita masuk yang terakhir, permasalahan yang kelima, yang dimakruhkan. Jadi kita sudah bahas yang disunahkan, yang diharamkan, sekarang yang dimakruhkan. Disebutkan bahwa makruh hukumnya buang hajat. Buang hajat, iya, menghadap. Menghadap apa ini? Apa tertulis di situ? Hembusan angin tanpa ada penghalang. Iya. Maksudnya apa? Jangan kita buang hajat ketika angin kencang kemudian diterbangkan oleh angin. Ya, kotoran itu diterbangkan oleh angin, ataupun pakaian kita terangkat oleh angin sehingga terlihat aurat. Dan juga dimakruhkan berbicara. Ini hukumnya makruh, artinya enggak sampai haram. Makruh hukumnya. Berdasarkan hadis, marar rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yurda alaihi. Hadis riwayat Muslim, ada seseorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengucapkan salam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Tidak menjawab salamnya. Nah, di sini ada dua permasalahan yang bisa kita petik, dua faedah. Yang pertama, tidak boleh menjawab salam. Yang kedua, tidak boleh berbicara. Ya. Tetapi tidak boleh berbicara di sini tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa-apa. Ya. Kemudian dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas buang hajat, beliau berwudu dulu baru beliau jawab salam. Kemudian beliau sampaikan alasannya, saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan sedang apa? Sedang berhadas. Jadi setelah beliau buang hajat, kemudian beliau berwudu, baru beliau apa namanya sampaikan permintaan maaf kenapa beliau tidak menjawab salam. Iya. Maka hukumnya makruh. Kemudian disebutkan juga dimakruhkan buang hajat di lubang atau yang semisalnya. Di lubang atau di sudut-sudut. Iya. Di lubang, di sudut, dan yang semisalnya. Ini dihukumnya makruh. Berdasarkan hadis Qatadah, Qatadah bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubal fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang hajat atau kencing di sebuah lubang. Iya. Maka dikatakan kepada Qatadah, fama balul juhur? Mengapa tidak boleh buang hajat di sebuah lubang? Qala yuqal innaha masakinul jin. Kata Qatadah, dikatakan itu bisa jadi tempat-tempat tinggalnya jin. Iya. Di sudut-sudut tempat atau di lubang-lubang tertentu itu jauhi, hindari, karena bisa jadi itu tempat tinggal jin. Dan juga disebutkan para ulama yang lain, dan bisa jadi di lubang-lubang itu ada hewan-hewan, ya misalkan semut atau bahkan kalajengking. Nah, hati-hati pas antum lagi kencing, ya, diterkam sama kalajengking, bahaya kan? Hilang milik antum, ya. Bisa putus itu, ya. Jadi jauhi tempat-tempat tersebut. Ya. Karena kalau tempat tinggal, kalau itu tempat tinggal jin juga, ya enggak boleh kita menyakiti mereka. Iya. Kalau antum menyakiti, diambil punya antum itu. Kemudian tidak boleh masuk, dimakruhkan juga masuk ke satu tempat, ke tempat WC, ke tempat buang hajat, dengan membawa sesuatu yang di situ terdapat nama Allah, kecuali karena ada satu hajat. Ya, ya misalkan di cincin kita tertulis nama Allah, atau kita bawa buku, buku agama, di situ ada nama Allah, atau buku catatan yang kita tulis nama Allah, ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC, kecuali karena ada hajat. Ya misalkan takut hilang, maka boleh dibawa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, beliau letakkan cincinnya. Karena cincinnya tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecuali kalau takut hilang atau takut lupa, maka boleh dibawa masuk. Iya. Tapi kalau bisa dititipkan, maka tidak boleh. Itu pun bawa masuk. Kalau kita lihat misalkan ada jendela. Artinya jendela ini kan dia di perbatasan antara ruangan dengan apa namanya? Bagian luar. Maka letakkan di situ, jangan dibawa masuk terus. Kalau di situ sudah aman. Baik. Jadi itu hukumnya makruh. Kalau ada buku yang tertulis nama Allah. Adapun kata penulis, kalau itu mushaf Al-Qur'an, maka itu hukumnya haram. Iya. Jadi itu sudah jelas-jelas Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau buku biasa, tapi di situ ada nama Allah, maka tidak boleh. Apa hukumnya makruh? Ya, tidak sampai haram. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an dibawa masuk ke dalam WC, maka itu hukumnya haram. Iya. Makanya jemaah sekalian, ini juga salah satu sebab kenapa para ulama melarang pakai jimat yang di situ ada nama Allah, ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, itu juga terlarang. Karena di samping itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang membawa-bawa jimat tersebut, bisa jadi dia menghinakannya, padahal di situ ada nama Allah. Menghinakannya dengan cara masuk ke tempat-tempat kotor atau bahkan ke tempat-tempat maksiat. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai penjelasan ringkas adab-adab yang harus kita lakukan ketika berada dalam WC. Maka insyaallah taala, apabila kita menghiasi diri kita dengan adab-adab ini, kita masuk WC bukan sekedar untuk buang hajat, bukan sekedar menghabiskan waktu, tapi akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah apabila kita melakukan sesuai dengan adab-adab dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Bagaimana kalau kencing sendiri? Baik. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing duduk. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha sempat berkata, kalau ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, maka dia salah. Karena yang disaksikan oleh Aisyah di rumah, beliau selalu kencing sambil duduk. Tetapi ada juga hadis yang sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di luar rumah kencing sambil berdiri. Yang Aisyah enggak tahu. Iya, itu terjadi di luar rumah. Maka berdasarkan dua hadis ini menunjukkan kepada kita lebih afdol adalah kencing sambil duduk. Tetapi tidak terlarang orang kencing berdiri. Tidak terlarang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan walaupun jarang. Walaupun jarang. Kebanyakan beliau kencing sambil duduk. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai percikan air kencing kita mengenai tubuh kita ataupun mengenai pakaian kita. Ini yang harus dijaga. Kalaupun kena tanpa sengaja, harus segera kita bersihkan. Jangan sampai kita gunakan untuk sholat. Karena itu salah satu penyebab azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua penghuni kubur yang sedang diazab. Kata beliau, "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Salah seorang dari keduanya diazab. Kenapa? Karena dia tidak menghalangi dirinya dari kencing. Jadi dia kencing, kemudian percikan kencingnya itu mengenai tubuhnya. Apakah setelah kena di satu tempat kemudian balik lagi, atau dari kemaluannya langsung ke pakaiannya atau apa namanya, badannya. Iya. Ini subhanallah, najis. Najis. Yang harus kita hati-hati. Yang satu lagi, kenapa dia diazab? Karena dia suka mengadu domba. Ini dua azab, dua penyebab azab kubur. Tidak berhati-hati dari najis ketika kencing dan suka mengadu domba. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Ada yang lain, silakan. Assalamualaikum. Kalau itu pekuburan umum dan kebetulan dia punya rumah dekat situ, kemudian dia sholat di situ, di dalam rumahnya, maka insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena ada dinding rumah sebagai penghalang. Ya. Yang terlarang adalah, yang terlarang itu ada beberapa bentuknya. Ada beberapa bentuk yang terlarang. Di antaranya sholat menghadap langsung ke kuburan. Jadi langsung dia menghadap ke kuburan. Iya. Enggak ada penghalang sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kamu sholat menghadap kuburan. Janganlah kamu sholat menghadap kuburan, jangan pula kamu duduk di atasnya. Tapi kalau kebetulan dia tinggal di dekat kuburan, rumahnya di situ, dan rumahnya tentunya ada dindingnya, dia sholat di dalam rumah, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Iya. Tentunya dia gak ada niat apa-apa selain sholat. Tapi kalau dia punya keyakinan sholat di situ lebih afdol, maka rusak sholatnya. Iya. Rusak sholatnya. Kemudian juga yang terlarang, yang terlarang adalah apabila mereka mengagungkan kuburan dengan cara apa? Mengagungkan kuburan, membangun masjid di kompleks pekuburan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan penghuni kubur tersebut. Atau sebaliknya, ada masjid, lalu orang itu, orang yang sudah mati, karena mereka muliakan, mereka kemudian menguburkannya di dalam masjid tersebut. Maka masjid seperti ini, masjid seperti ini tidak boleh kita sholat padanya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Ya. Kecuali pekuburan dan WC. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah? Karena mereka memuliakan. Ya. Jadi misalkan ada seorang yang dianggap soleh, dianggap wali, kemudian masyarakat membangun masjid di kuburannya, nah ini yang hukumnya haram. Ya. Atau mengubur dia di masjid, enggak boleh sholat di masjid seperti itu. Ya. Tapi misalkan kalau terjadi 100 meter ke sana ada kuburan, di sini masjid. Lalu kemudian karena orang makin bertambah banyak dikubur di situ, makin mendekat ke masjid. Nah, selama ada penghalang antara masjid ini dengan kuburan itu tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Beda kan dengan masjid yang mereka bangun di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Ya, karena mereka anggap dia wali. Ini dilaknat. Penyebab Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang status salatnya. Jumhur ulama mengatakan dia berdosa besar namun salatnya sah. Kalau Imam Ahmad berpendapat salatnya tidak sah. Kalau dia salat di masjid yang dibangun karena kuburan. Ya. Atau dikubur di masjid. Itu pendapat imam empat mazhab. Mana yang benar? Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan yang benar adalah tergantung. Kalau dia sholat demi untuk mengagungkan kuburan tersebut, sholatnya enggak sah. Bukan enggak sah, bahkan dia sudah melakukan syirik lagi. Ya, bukan hanya enggak sah, dia sudah terjerumus dalam kesyirikan. Dia sholat bukan mengagungkan Allah tapi mengagungkan penghuni kubur itu. Iya. Tapi kalau dia sholat enggak ada maksud apa-apa, hanya karena kebetulan kubur itu di masjid atau mereka bangun masjid di kuburan, maka dia berdosa besar kalau dia sudah tahu namun sholatnya sah. Ya, ini dua hukum harus dibedakan antara berdosa dan sah. Dan ini insyaallah dalam pelajaran fikih akan sering kita bahas tentang dua perkara ini. Antara berdosa dan sah itu dua hukum yang berbeda. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin ada satu lagi? Dua lagi enggak apa-apa. Disunatin gara-gara buang kecil sembarangan. Jadi dua kali sunat begitu. Habis dong. Siapa yang sunatin? Disunat sama jin. Bisa saja itu terjadi. Karena apa? Karena dia gak membentengi dirinya. Tidak membentengi dirinya dari gangguan syaitan. Ya. Dan dia juga salah. Dia juga salah telah menzolimi jin tersebut. Walaupun jin itu juga salah. Kalau dia mau balas dendam dengan cara dia potong kemaluannya. Dan itu mungkin terjadi. Ya, itu mungkin terjadi, tapi salah. Karena orang itu enggak sengaja. Dia kan enggak lihat. Ya, dia enggak lihat. Ya. Makanya hati-hati, jangan kita berbuat zalim baik kepada manusia maupun kepada jin. Dan juga yang lebih penting dari itu adalah kita bentengi diri. Dengan apa? Dengan zikir-zikir. Dengan iman, tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan melindungi kita dari gangguan jin. Iya. Jadi kalau antum tanya mungkin aja terjadi. Iya. Makanya kita hendaklah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh para jin. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Silakan, akhi. Karena saya pernah mendengar bahwa suatu pagi oleh itu hanya Yang tidak baik itu apa? Jika wanita terzalimi. Dia dizalimi, kemudian dia mendoakan kejelekan untuk orang yang menzaliminya. Kalau kita perhatikan dalam hadis, maka dalam hadis itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal madzlum." Wattaqi da'watal madzlum. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena antara doanya dengan Allah tidak ada hijab. Ya. Maka kalau kita perhatikan konteks hadis, tentu yang dimaksud itu doa kejelekan. Karena kan sifatnya membalas. Ya. Jadi karena sifatnya membalas, dia enggak berbuat zalim. Ya. Dia hanya membalas kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya. Ya. Dia hanya sifatnya membalas, tapi kalau dia minta balasan yang lebih daripada kezaliman yang menimpanya, nah itu baru dia zalim. Baru dia zalim. Kalau dia hanya meminta balasan yang setimpal, maka dia tidak zalim. Walaupun yang afdal kalau dia memaafkan. Ya, kita kalau dizalimi boleh kita balas dengan apa namanya? Mendoakan balasan yang setimpal untuk orang yang menzalimi kita. Tapi kalau kita maafkan, itu lebih afdal. Sebagaimana firman Allah, "Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka itu memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Artinya apa? Kalau kita memaafkan orang yang menzalimi kita, itu adalah sebab Allah mengampuni kita. Iya. Adapun soal pengabulan doa, pengabulan doa hak Allah. Bisa jadi orang itu minta kejelekan, namun Allah kabulkan, karena itu hak Allah. Allah mengabulkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Hanya saja, apakah dia berdosa atau tidak? Ah, ini yang jadi masalah. Kalau seseorang berdoa kejelekan, maka dia dapat dosa. Tapi soal pengabulan itu kembali kepada hak Allah. Ya kan? Kita enggak bisa mengatur Allah. Allah mau mengabulkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mungkin saja orang berdoa kejelekan, kemudian Allah kabulkan. Allah kabulkan. Iya, orang berdoa kejelekan Allah kabulkan. Tapi kalau dia berdoa kejelekan tetap dia dapat dosa. Ini juga dua hal yang berbeda. Antara dia dapat dosa dan Allah mengabulkan doanya. Iya. Jadi kalau seorang berdoa kejelekan, mendoakan saudaranya ditimpa satu kejelekan, itu mungkin saja Allah kabulkan, tapi tetap dia berdosa. Tetap dia berdosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, salatu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna. Ada tiga doa. Tiga doa yang pasti Allah kabulkan. Tidak ada keraguan padanya. Da'watus sha'im, da'watul musafir, wa da'watul walid li waladihi. Doanya orang yang berpuasa. Insyaallah enggak lama lagi kita masuk bulan puasa. Kemudian doanya musafir dan doa seorang orang tua terhadap anaknya. Iya. Makanya jemaah sekalian, dulu ada seseorang mengadu kepada para ulama ussalaf dahulu. Ya, datang kepada seorang ulama dan dia mengadukan. Wahai Syekh, anak saya ini durhaka, nakal. Kata Syekh, pernahkah kamu mendoakan keburukan baginya? Dia bilang, iya, karena saya emosi, saya marah. Kata Syekh, berarti kamu sendiri yang menjadikan dia durhaka. Artinya apa? Allah kabulkan. Orang tuanya mendoakan kejelekan untuk anaknya, Allah kabulkan. Ya, jadilah anaknya makin durhaka. Makanya kalau antum punya anak nanti, ya, atau antum pesan kepada orang tua antum, kalau anak itu nakal, senakal apapun, jangan doakan kejelekan. Ya, jangan doakan kejelekan. doakan kebaikan. Karena kalau dia didoakan kejelekan, dia tambah nakal, bukan jadi baik. Iya. Dan itu bahkan terbukti, masih terus terbukti sampai di hari-hari kita ini. Anak yang didoakan jelek oleh orang tuanya betul-betul jadi jelek, ditimpa kejelekan. Iya. Jadi artinya apa? Itu mungkin terjadi, Allah kabulkan, tapi tetap berdosa. Ya, orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya, dosa. Namun dari segi pengabulan, mungkin saja dikabulkan oleh Allah. Nah, tetap, namun tetap dia mendapatkan dosa. Baik, barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.